Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka kita belajar ya tentang agama ini. Ya. Semoga ya kita semakin bisa tercerahkan ya, banyak manfaat yang kita bisa ambil. Bisa semakin jelas ya, membedakan mana perkara-perkara yang itu diperintahkan di dalam agama dan mana-mana yang sebenarnya itu adalah dilarang oleh agama kita. Ya. Karena para ulama menyebutkan ya, kita hidup di zaman fitnah, zaman yang penuh fitnah. Ya. Di antara fitnah yang paling besar di antara umat ini adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah fitnah yang dialami oleh setiap orang berkenaan dengan minimnya ya pemahaman tentang agama sehingga seseorang itu kurang mampu membedakan mana yang perkara yang diajarkan di dalam Islam dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Ya. Dalam prakteknya kadang kita menemukan masyarakat kita cenderung kadang malah lebih mendahulukan perkara yang kurang penting dalam agama. Kadang cenderung masyarakat mendahulukan yang justru kadang malah dilarang. Ya. Tetapi mereka kurang bersemangat mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama. Ya. Ini kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini namanya syubhat. Ya. Orang sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang penting untuk kehidupannya, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang hanya sekedar keinginan. Mana yang itu memberikan manfaat dunia akhirat dan mana yang hanya sekedar ya, menyenangkan dalam kehidupan dunia saja. Nah, tapi dengan kita belajar dengan ilmu ini kita semakin memahami ya, mana yang bermanfaat sehingga kita prioritaskan, mana sesuatu yang sebenarnya harus kita tinggalkan. Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memahami. Ya, apalagi ini adalah misalkan berhubungan dengan masalah agama, berhubungan dengan masalah akidah. Sebuah prinsip yang sangat penting yang ini menjadi landasan ya, di dalam kita beragama. Sehingga diharapkan tidak ada kerancuan-kerancuan syubhat di dalam pemahaman kita berhubungan yang ya, sifatnya adalah pasti. Ya, kalau ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu pasti. Ilmu yang ya adanya cuma seperti itu. Ya. Sejak zaman Nabi, akidah ya tidak berkembang. Ya. Akidah ya seperti itu. Berbeda dengan perkara-perkara yang sifatnya muamalah, perkara yang sifatnya misalkan dalam masalah istihadiyah. Ya. Kalau dalam akidah kan tidak ada istihadiyah. Ya, akidah inilah dalil. Ini Al-Quran, ini hadis, ini Al-Quran, ini hadis. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh ada kerancuan. Kita misalkan kesusahan memahami. Itu berarti itu salah kita. Ya. Karena masalah akidah adalah masalah yang sangat prinsip. Yang sejak zaman Nabi, kalau zaman Nabi dilarang, sekarang juga tetap dilarang. Ya, kalau zaman Nabi itu diperintahkan, sampai sekarang juga diperintahkan. Beda dengan sifatnya istihadiyah, masalah muamalah. Orang mengatakan dulu kan zaman Nabi tidak ada. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada. Nah, memungkinkan seperti itu. Tapi kalau dalam masalah akidah, itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya, sehingga diharapkan ya, kita memahami dengan benar masalah akidah ini, sehingga kita mampu membedakan mana-mana yang harus kita lakukan dan mana-mana yang harus kita tinggalkan. Ya. Di antara hal yang penting juga yang kita bahas di dalam pembahasan terakhir kita di bab kitab Tauhid ini, yaitu bab di ke-38, ya, itu tentang barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Jadi sekali lagi yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan itu cuma Allah. Ya. Manusia itu hanya menyampaikan. Ya. Sehingga bukan hak manusia kemudian menciptakan hukum dalam agama. Tidak ada hak sedikit pun manusia membuat syariat di dalam agama. Hak manusia adalah mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah kepada hamba-hambanya di situ. Nah, dan kewajiban ulama dia hanya mubalik. Dia hanya sebagai penyambung, ya, penyambung dari Rasul, ya, kepada umat ini. Ya. Dan Islam sendiri sudah memberikan ancar-ancar kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau ikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya di situ, ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, ya. Jangan sekali-kali kalian ikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya, ya. Inna sam'a wal basara wal fuada qulu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Jadi setiap apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian ucapkan, ya, itu akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melarang kita untuk mengikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya, sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Nah, kita dilarang untuk mengikuti hal tersebut. Tapi kita dianjurkan mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemarin kita bahas tentang misalkan perkataan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama, aqul qala Rasul, taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Ya. Sungguh aku khawatir kalian diturunkan hujan batu atas kalian, karena saya sudah mengatakan Rasul bersabda, kalian masih mencari perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi kalau di dalam prinsip Islam, sabda Rasul, ya, firman Allah adalah final, dalam artian tidak boleh manusia mencari alternatif lain. Jadi kalau hukum Allah adalah puncak keadilan, hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah seadil-adil hukum. Ya. Hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Kenapa? Karena hukum Allah itu terbebas dari hawa nafsu. Berbeda dengan hukum roda manusia. Ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kepentingan yang diuntungkan. Ya. Bukan untuk golongan tertentu hukum Allah. Tetapi adalah untuk kemaslahatan orang yang dihukum ataupun orang yang imang hukum, kan ya. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu adil bagi korban ataupun yang membunuh misalkan, itu adalah sebuah keadilan. Ya. Jadi hukum Allah Subhanahu Wa Taala adalah hukum yang tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan, kemudian juga tidak ada unsur kedzaliman dan tidak akan merugikan siapapun. Tapi adalah hukum yang seadil-adilnya di situ. Sehingga kalau keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, keputusan Rasul itu sudah ditetapkan, maka kewajiban kita adalah melaksanakan dengan ridho. Ya. Kita harus melaksanakan dengan ridho. Nah. Maka kalau sudah disampaikan inilah hadis dari Rasulullah, hadisnya sahih, sudah benar, maka sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taat itu. Ya. Adapun di dalam pelaksanaan, namanya pelaksanaan ibadah ini adalah sebatas dengan kadar maksimal yang kita bisa lakukan. Ya, kalau kita bisa ikuti semuanya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita belum mampu, Nabi bersabda, syaddidu wa qaribu, berusaha dan berusaha saja semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan bahwasanya al-wasailu lahu hukmul maqasid, ya. Jadi sarana niat itu sudah memiliki hukum seperti tujuan. Ini sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berniat, berazam sungguh-sungguh melaksanakan, kok ternyata tidak maksimal di dalam pelaksanaannya, Allah sudah sempurnakan balasan amalnya itu. Ya, Allah sudah sempurnakan di situ. Dan Nabi cuma mengatakan tadi wasyaddidu qaribu syaddidu wa qaribu, berusaha semaksimal mungkin. Ya, ini menunjukkan manusia tidak bisa namanya 100% dalam pelaksanaan ibadah. Orang suruh salat 100% khusyuknya susah itu. Ya. Orang beribadah full 100% ikhlasnya itu tidak mudah. Tetapi apa? Nabi cuma mengatakan berusaha saja. Berusaha, jangan pernah berputus asa dalam usaha seperti itu. Nah. Maka disitulah intinya, kalau kita sudah berhadapan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka kita harus terima itu. Ya, kita harus terima dan tidak boleh kita masih mencari hukum lain. Ya, maka beliau mengatakan, saya sudah ucapkan Nabi bersabda, kok masih cari perkataannya Abu Bakar dan Umar. Ya, para sahabat sudah memahami orang yang paling pandai di antara umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. orang paling baik, paling adil setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Ini sudah diketahui para sahabat. Ya, sehingga kalau ada zaman sekarang kok orang menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, dia orang yang menyimpang. Dia orang menyimpang itu, tidak akan pernah benar. Karena para sahabat sudah setuju, mereka sudah muafak, mereka sudah sepakat. Kalau manusia terbaik setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka selalu mengatakan kalau ada Rasul maka ada Abu Bakar, ada Umar. Ada Rasul, Abu Bakar, ada Umar. Selalu seperti itu. Ya. Begitu juga, ya. Kalau ada orang kok sudah dikatakan ini Rasul bersabda, kok cari Abu Bakar dan Umar, maka salah. Ya. Karena Abu Bakar dan Umar, beliau bukan seorang Rasul. Ya. Beliau hanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keputusan yang keluar dari Abu Bakar dan Umar tidak memiliki kekuatan hukum seperti apa yang disabdakan oleh Rasul. Ya, dalam sisi ini berbeda. Ya. Jadi Abu Bakar dan Umar tidak dikatakan sebagai Rasul. Ya. Sabda ya, ataupun ucapan Abu Bakar dan Umar tidak memiliki kekuatan hukum layaknya seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sudah tidak boleh. Apalagi kalau sudah disampaikan sabda Rasul kok masih cari perkataannya Pak Yai. Ya. Perkataannya Pak Ustadz, perkataannya Syekh ini, guru ini. Nah ini bukan lo Ibnu Abbas mengatakan takut dihujani batu. Kalau perkataannya Kiai bisa jadi dihujani gunung itu ya. Ya, dihujani yang lebih berat lagi. Nah, namun perkataannya Abu Bakar dan Umar saja itu tidak boleh mengalahkan sabdanya Rasul, apalagi perkataannya manusia zaman sekarang. Gak ada perbandingannya, gak ada apa-apanya, ya, sehingga sangat fatal ya seandainya ada perintah Rasul ini firman Allah kok masih memilih pendapat kiyainya misalkan, itu sangat fatal ya. Itu bukan hanya dihujani batu tadi, bisa saja dihujani gunung itu sama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sesuatu yang sangat sangat tidak mungkin ya. Nah, maka di sini Imam Ahmad ya rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya aku merasa heran ya dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan sahihnya tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan ya sebagai acuannya ya. Jadi kalau kita sudah tahu hadisnya itu sahih maka sudah ya enggak usah cari perkataan siapapun. Nah di sini Sufyan Ats-Tsauri beliau seorang pakar hadis ya. Tetapi beliau adalah sebagai umat, sebagai pengikut Rasul. Sehingga perkataan Sufyan itu juga tidak bisa mengalahkan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Imam Ahmad mengatakan saya khawatir dengan firman Allah tadi yaitu adalah falyahdhari alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya. Saya khawatir kepada orang-orang yang menyelisihi apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Ya, perintah Rasul ya. Jadi saya khawatir kalau ada orang yang menyelisih perintahnya Rasul. Ya. Kenapa? Karena pilihannya dua. Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Orang ini mungkin pertama terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud fitnah di sini adalah asyir, kesyirikan. Inilah yang dikatakan dengan syirik ketaatan. Ya. Syirik ketaatan adalah seandainya ada orang muslim lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Rasul, itu namanya syirik. Ya. Jadi kalau orang lebih memilih pendapatnya orang itu namanya kesyirikan. Ya, harusnya ketaatan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi lebih memilih taat kepada manusia di sini. Ya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ancer-ancer bahwasanya la ta'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Enggak ada. Enggak boleh taat itu. Ya, jadi kalau ada perintah ya yang itu ternyata perintahnya bertentangan dengan sabda Rasul, maka tidak boleh dilaksanakan sedikit pun. Ya. Misalkan kita di Jogja, misalkan ada selebaran, ada anjuran untuk kita melakukan ini dan itu. Misalkan di bulan Muharram, di bulan Syura, ya, harus nanam sesaji ini itu ya, macam-macam. Biar tidak ada musibah di Jogja misalkan. Nah, ini siapapun yang memerintahkan seperti ini kita tidak boleh taat karena ini adalah ketaatan yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi beliau khawatir jadi antusibahum fitnah, dia akan ditimpa fitnah, fitnah ini adalah fitnah syirik. Ya. Fitnah syirik ini adalah hal yang berbahaya di situ. Karena yang berhak ditaati secara mutlak adalah Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah dan Rasulnya itu tidak pernah salah. Ya. Berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia itu ada salahnya. Sehingga kalau dalam kesalahan jangan diikuti. Ya, kalau yang benar baru diikuti di situ. Ya. Aw yusibahum adzabun alim, atau orang itu nanti ditimpa adab yang sangat pedih. Ya, ditimpa adab yang sangat pedih. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik dalam masalah ketaatan. Di sini disebutkan bahasanya, tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Ya, maka dikatakan fitnah ini adalah syirik. Ya, syirik dalam ketaatan. Ya, bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau, sabda Rasul, akan tetapi di dalam hatinya sesuatu, di dalam hatinya ada sesuatu kesesatan sehingga celakalah dia. Jadi misalkan di dalam ayat disebutkan, ya, jadi idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihi, ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah tetapkan hukum, maka ya tidak boleh ada pilihan lain, ya tidak boleh ada pilihan lain, dan tidak boleh juga kita merasa berat hati. Ya. Nah, orang-orang yang merasa berat hati biasanya karena memang kurang paham, ya, tentang hikmah ataupun maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kisahnya tak misalkan adalah diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Ittakhudu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Adi bin Hatim dulu adalah orang Nasrani. Ya, dia orang Nasrani. Dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam bersama Rasul, dia mendengar firman ini, Nabi bersabda ini, membaca firman Allah, "Ittakhudu ahbarahum." Orang-orang Nasrani itu menjadikan akhbar itu adalah ulama-ulamanya, waruhban dan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, arbaban sebagai Tuhan. Jadi ini Allah sendiri yang berfirman dalam surat Nur. Jadi orang Nasrani itu mereka menjadikan pendetanya dan ulamanya itu adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyatakan seperti ini Allah, bukan manusia. Ya, Allah yang paling tahu tentang mereka itu. Nah, sehingga Adi bin Hatim itu kaget. Karena Adi bin Hatim orang Nasrani dan tidak merasa melakukan itu. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah. Dan Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melakukan itu." Nah, disitulah kemudian sama Rasul dijelaskan. Ya, Rasul menjelaskan bahwasanya laisa alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimuna. Bukankah kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ya, bukankah mereka pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian mengikuti kan? Ya, Adi bin Hatim, iya. Bukankah kalian juga di sini sebutkan wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Kalian juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kan? Ya. Mereka bertanya, ya, Adi bin Hatim, iya. Ya, Nabi bersabda, fatilka ibadatuhum. Nah, itulah yang dikatakan ibadah kepada mereka. Ya. Jadi kalau misalkan pendeta mengatakan babi itu adalah halal, ya, kemudian umatnya itu juga ikut menghalalkan, itu namanya umatnya menyembah kepada pendetanya itu. Ini yang dimaksud oleh Rasul. Ya, jadi kalau pendetanya ini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kok diikuti, maka orang yang ikuti itu namanya beribadah kepada pendeta itu. Maka minta pahalanya ke pendeta, jangan minta pahala kepada Allah. Minta surganya kepada pendeta, jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau umat ini, ya. Kalau umat ini juga begitu, sudah misalkan Allah sudah mengharamkan, ya. Kok ada orang menghalalkan, kok diikuti yang menghalalkan, maka minta surganya kepada orangnya itu. Jangan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya apa? Ini Nabi sendiri yang bersabda, kalau kita seperti itu berarti kita beribadah kepadanya. Ya, kita beribadah kepada manusia. Ya, ini Adi bin Hatim kan kaget. Karena yang dipahami oleh Adi bin Hatim bahwasanya ibadah itu adalah menyembah, ya, sujud misalkan. Lah, peribadatan kepada Allah itu kan diantaranya adalah bentuknya ketaatan, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang di situ. Nah, kalau ada orang kok bertentangan dengan sabda Rasul dan firman Allah kok diikuti, nah maka yang mengikuti itu namanya menyembah orang tersebut. Nah saya kira ini banyak terjadi di antara umat ini, ya, banyak terjadi, ya. Dan kita tentu tidak mungkin, ya, dan kita berharap jangan sekali-kali melakukan hal tersebut, karena inilah yang dikatakan peribadatan menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalkan di pendeta, mereka mengharamkan pendeta, diharamkan nikah. Ya. Namanya nikah ini adalah suatu yang fitrah dan ini adalah termasuk dalam daruriyat. Ini adalah sebuah kebutuhan pokok biar manusia bisa berkembang biak, bergenerasi. Nah, ke sesuatu yang fitrah itu kok dilarang, maka yang terjadi adalah kerusakan. Sesuatu pasti akan rusak karena menolak ataupun menentang fitrah. Nah, dan seperti ini kok diikuti, maka orang yang mengikuti itu namanya beribadah kepada pendeta itu. Begitu juga dalam umat ini, ya, kalau ada kiai, ada orang, ada ustadz, syekh yang jelas-jelas dalam Islam kok diharamkan, kok dihalalkan, maka jangan sekali-kali diikuti. Ya. Kalau diikuti, bahaya. Ayatnya sangat jelas, hadisnya sangat jelas di situ. Maka namanya dia beribadah, menyembah kepada orang. Dan inilah yang dikatakan dengan kesyirikan di situ. Nah, kalau kita sudah berbicara dalam akidah, dalam tauhid, kita tidak akan memberikan toleransi karena memang Allah sendiri tidak memberikan toleransi dalam masalah ketauhidan. Rusaknya dalam akidah itu adalah rusaknya agama seseorang. Ya. Tapi kalau kesalahan seseorang dalam muamalah, dalam ijtihad, itu tidak sefatal dan itu dimaklumi. Ya. Tapi kalau kesalahan di dalam akidah, di dalam iman, di dalam ketauhidan, itu adalah sesuatu yang Allah tidak memberikan toleransi kepada orang tersebut. Ya. Ya, namanya misalkan sebuah kesyirikan, ya. Misalkan Nabi sudah bersabda, la tashuddur rihal illa li salasati masajid, tidak boleh kalian menjadikan tujuan rihlah, ya, berziarah kecuali kepada tiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kok ada kiai menganjurkan ziarah makam ini tujuannya ini. Ini gimana kita ikuti kiainya atau ikuti Rasul, kan gitu. Nah, kalau kita sudah, Rasul sudah melarang itu, ya maka kalau kita mengikuti orang tersebut berarti kita beribadah kepadanya. Nah, kalau kita beribadah kepadanya maka minta surganya kepada manusia tersebut. Nah, jadi di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, guruku itu adalah orang yang paling saya cintai. Ya, beliau mantan guruku orang yang paling saya cintai. Karena guru itulah yang kemudian membimbing beliau menjadi orang besar, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang berilmu. Tapi beliau mengatakan al-haqqu ahabbu minhu. Walaupun saya sangat cinta, sangat menghormati guruku, tapi kebenaran itu lebih saya cintai. Jadi kebenaran itu lebih dicintai daripada mencintai seseorang. Ya. Karena kalau kecintaan 100% kepada manusia, namanya manusia tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas namanya dari khilaf di situ. Tapi kalau kebenaran, namanya kebenaran adalah hak, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Maka Islam itu melarang namanya taklid. Islam itu melarang kita menjadi pengekor saja. Tapi Islam memotivasi kita belajar sehingga kita betul-betul bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kita tidak boleh hanya katanya, ya, tapi kita harus tahu inilah kebenaran yang benar, yang tidak ada keraguan lagi di situ. Nah, kenapa kita harus seperti? Karena ini masalah akidah, ini masalah prinsip yang Allah sendiri tidak memberikan toleransi dalam masalah akidah. Ya, akidah adanya cuma lurus atau bengkok, ya, dia benar atau salah, kan gitu. Dia istiqomah dalam kebenaran atau dia menyimpang. Nah, maka Nabi kan mengibaratkan, dulu pernah beliau bersabda, menggambarkan kepada para sahabat, beliau mengatakan hadis sabili, beliau gambar itu. Ya, kemudian setelah itu beliau menggambar garis-garis di pinggirnya. Ya, digambar garis-garis pinggir. Beliau bersabda, hadis sabili, yang tengah ini jalanku. Ya, jalanku. Nabi bersabda, "Walat tatabi'u subula." Jangan kalian ikuti jalan yang kanan kiri, jangan diikuti itu. Ya, jangan diikuti. Kenapa? Jalan itu penuh dengan setan menyesatkan manusia. Ya. Jadi Nabi cuma mengabar kebenaran cuma satu itu, ikuti saja yang datang dari Rasul di situ. Ya. Dan ini yang kemudian yang menjadi tantangan kita dalam zaman sekarang adalah kurangnya yakin kita tentang agama ini. Ya. Jadi dalam satu sisi kita ini ya tahu, tetapi dalam satu sisi kadang pengetahuan kita tidak diiringi dengan tingkat kekuatan iman kita, ya, tingkat keyakinan kita kepada agama ini. Maka ini juga tidak akan memberikan manfaat. Ya, maka di dalam pembagian fitnah cuma ada dua saja. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Syubhat ini adalah intinya orang itu kurang pengetahuan. Sehingga kalau orang kurang pengetahuan, ya seperti orang yang berjalan di malam, dia tidak punya center, dia tidak punya cahaya, sehingga dia tidak tahu arah yang jelas kemana, tujuannya kemana, gelap. Itulah yang dikatakan orang yang terkena syubhat, orang yang tidak memilih pemahaman yang baik. Dan yang kedua adalah orang yang dia mengikuti hawa nafsu, inilah yang dikatakan dengan syahwat. Nah, kalau orang itu didominasi oleh syahwat, maka apa? Ilmunya kalah. Ilmunya kalah di situ. Dia sudah tahu ini salah, tetapi diikuti. Ya. Dia sudah tahu ini benar, tapi enggak dijalankan. Nah, ini namanya lebih cenderung orang seperti ini, dia akan mengikuti segala keinginan-keinginan hawa nafsu di situ. Nah, maka dua ini ya kalau orang sudah yang paling parah lah tadi, orang paling parah ilmunya sudah tidak ada, kemudian syahwatnya banyak, keinginannya banyak, ini paling menyesatkan ini. Ya, nanti paling binasa orang seperti ini. Jadi sudah tidak berilmu, kemudian juga tidak yakin dengan agama ini. Lah maksudnya orang yang ahli syahwat kan orang yang tidak yakin dengan agama ini. Ya. Sehingga kalau disampaikan ini dari agama, dari ini, dia kurang yakin. Sehingga dia masih berpikir 1000 kali untuk mengamalkan. Ya. Sehingga dia kurang yakin pada saat dia mengamalkan ajaran tersebut. Nah, lah yang kedua yang paling parah adalah orang yang tidak berilmu, berilmu tetapi dia syahwatnya kuat juga. Nah, ini juga ilmunya kalah juga, ya. Ini juga bermasalah. Nah, orang yang selamat adalah orang yang dia memiliki keilmuan, yang kedua adalah dia orang-orang yang mengikuti dengan penuh keyakinan agama ini. Ya. Dia penuh keyakinan yang mengamalkan apa yang datang dari agama ini di sini. Nah, ini yang menghilangkan ya ataupun menjauhkan kita dari fitnah dalam kehidupan ini, yaitu apa? Yaitu kita telah membekali diri kita dengan keilmuan, yang kemudian yang kedua adalah yakin dengan kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi cuma mengatakan ikuti jalan ini, jalan tengah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, karena jalan ini adalah jalan yang menyimpang, jalan yang menyesatkan, yang tidak akan mengantarkan seseorang kepada keselamatan di dunia di situ. Ya. Apalagi misalkan usia kita sudah usia yang termasuk sudah berusia, ya. Usia kita sudah lebih dari 40 tahun. Ya. Kalau usia kita sudah lebih dari 40 tahun, disitulah usia kematangan seseorang. Ya. Sehingga puncak-puncak pemahaman seseorang itu sempurna pada usia ini. Ya. Tapi kalau di usia ini dia masih belum yakin 100% tentang agama ini, maka itu menjadi sebuah masalah besar. Ya. Maka biasanya kalau orang usia lebih 40 tahun dia baru belajar ngaji, itu susahnya minta ampun. Ya, susahnya minta ampun di situ. Kenapa? Karena harusnya usia 40 tahun adalah usia matang-matangnya seseorang sebagaimana Allah mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Dan nanti pada usia 55 tahun ini adalah usia puncak. Nah, ini yang nyun sewu yang bapak-bapak yang usia pensiun, jangan mau dikatakan pensiun, ya. Jadi Rasul tidak pernah pensiun, ya. Jadi Rasul dalam perang Badar saja itu usia 55 tahun itu baru perang Badar. Ya. Jadi beliau berperang memimpin pasukan itu sampai usia 62 tahun. Ya, sebab kalau usia pensiun, jadi kalau orang sudah pensiun udah tinggal duduk-duduk saja di rumah itu. Ya. Jadi tidak kurang produktif lagi di situ. Nah, padahal Nabi itu mengawali jihad itu usia 55, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Usia beliau sudah 55 tahun itu. Kalau di kita usia 55 kan yang kantoran pensiun gak, Pak? Pensiun di sini. Nah, orang kalau sudah pensiun udah orangnya ya, kalau dia tidak kreatif ya orangnya sudah sakit-sakitan itu. Karena doktrin pensiun ini adalah identiknya orang yang sudah tidak produktif lagi. Ya padahal dalam Islam luar biasa. Rasul itu mencontohkan usia 55 adalah usia awal pengorbanan beliau, pengorbanan yang luar biasa, jiwa dan harta beliau habiskan itu. Ya untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat Rasul pada usia 40 tahun, kemudian bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, ini harusnya juga menjadi hal yang kita tiru. Sebagaimana juga kita mengikuti Rasul dalam sholat kita, ya kita mengikuti Rasul dalam puasa, kita mengikuti Rasul dalam haji. Kita juga wajib mengikuti Rasul dalam segala hal. Ya, dalam jihad fisabilillah misalkan, di dalam kepemimpinan, di dalam kehidupan beliau, itu adalah teladan bagi kita ya untuk seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak boleh kita mengikuti Rasul dalam sholat saja, mengikuti Rasul dalam haji dan umrah tadi, dalam lainnya kita cari yang lainnya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, maka Allah juga ancam. Ya, apakah kalian beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain? Nah, ini kan tidak diperbolehkan di situ. Ya, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita juga memperkuat keilmuan kita, pemahaman kita, tapi mari kita iringi dengan keyakinan yang kuat. Ya, namanya keyakinan tidak boleh ada ragu-ragu dalam agama ini. Dan para sahabat, kenapa mereka cepat menjadi orang-orang besar, kenapa mereka cepat berubah menjadi orang-orang yang maju? Karena mereka iringi keilmuan itu dengan keyakinan yang kuat. Tapi kalau seseorang itu wawasannya kemana-mana, luas, seperti orang liberal, ilmunya kemana-mana, ya, ahli tafsir, tapi imannya tidak ada, maka yang terjadi apa? Rusak semua, rusak itu. Ya. Kemarin saya katakan Abu Bakar tidak mengungguli dalam segala hal, tapi beliau mengungguli dalam masalah iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Ayat-ayat semua keislaman kita dibangun di atas rukun iman, iman yakin, kan gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita. Namanya Allah, malaikat, hari akhir, kan gitu. Qada dan qadar itu adalah hal yang gaib. Ya. Kita tidak usah dipusing-pusingkan untuk melihat, mengkaji secara ini, tapi kita cukup meyakini segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir. Ya, kita meyakini sepenuhnya dengan penuh keyakinan bahwasanya itu adalah betul adanya. Ya, walaupun mungkin dalam akal kita, dalam logika kita mungkin belum bisa memahami itu. Ya. Tetapi memang Allah tidak membebani kita untuk sampai melogikakan itu. Allah cuma menginginkan kita beryakin, kita yakin ya. Kita beriman dengan benar ya. Bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul itu benar. Sehingga apa? Sehingga kita sudah tidak nafsu lagi untuk mengikuti yang lain. Ya. Jadi ini harus menjadi sebuah prinsip ya, menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan. Nah, dulu para sahabat dibangun dari Rasul adalah keyakinan seperti itu. Beliau tidak memberikan sedikit pun keilmuan pembinaan dari unsur lain. Ya. Pada saat Umar bin Khattab megang Taurat, Nabi marah itu, tidak boleh. Kita tidak butuh Taurat. Ya. Ya, jadi kita untuk membangun keyakinan ini, kita juga tidak membutuhkan keilmuan lain. Kadang keilmuan lain cenderung itu adalah ilmu yang malah semakin menjadikan orang ragu dengan agama ini. Nah, ini kan seperti ilmunya orang-orang liberal kan itu. Dia belajar agama tetapi belajarnya semakin menjadikan dia ragu tentang kebenaran agama ini. Kenapa? Ya maunya mereka agama dirasionalkan semua, agamanya dilogikakan semua. Ya, yang terjadi adalah banyak hal yang tidak masuk dalam logika berpikir mereka, sehingga mereka ragu-ragu tentang agama ini, benar enggak kan gitu. Nah, kita sebagai orang yang bertauhid, kita adalah harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Nah, orang kalau sudah memiliki keyakinan yang kuat, dia tidak akan terpengaruh. Ya, dia akan tidak akan terpengaruh, dia punya prinsip, ya. Sehingga kalau orang yang punya prinsip, dia akan lebih tenang di dalam kehidupan. Ya. Misalkan kita cuman sendirian dalam kehidupan ini, walaupun semua orang mendustakan kita, kalau kita sudah yakin ya biarin jalan saja. Kan gitu. Kalau misalkan semua orang mau melakukan kesyirikan semua, kita cuma tinggal sendiri. Kalau kita yakin enggak masalah, enggak ada urusannya mereka dengan kita kok, ya. Pada saat kita mau menjalankan agama ini dengan baik dan semua orang itu meninggalkan kita, ya bodoh amat. Toh kita juga tidak minta pahala kepada mereka. Amal kita juga tidak tergantung oleh mereka. Tetapi ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Kemudian di sisi lain, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus pandai mendudukkan mana yang menjadi firman Allah, mana yang jadi sabda Rasul dan mana menjadi ucapan manusia. Tapi di satu di sisi lain bahwasanya kita juga tetap harus menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain. Bukan berarti kemudian kita menolak semuanya, kemudian kita juga mengurangi apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai saudara kita di situ. Ya. Maka misalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seandainya seorang anak yang kemudian dipaksa murtad oleh orang tuanya, ya, Allah cuma mengatakan fala tuti'huma, kamu jangan taat kepada keduanya, tapi apa? Wasahibhuma bil ma'ruf, tapi tetap engkau bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi ini kita punya prinsip di dalam kebenaran, tetapi kita juga punya prinsip di dalam pergaulan. Ya. Dalam kebenaran kita hanya berkomitmen dengan agama dari Allah dan Rasulnya. Dalam pergaulan kita ingin bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, diterima oleh masyarakat. Ya. Maka kalau dua hal ini kemudian juga dijalankan tidak sempurna, itu juga masalah. Ya. Yang terjadi adalah perpecahan-perpecahan di dalam umat. Ya. Kita melihat di sini orang tua memaksa kita murtad saja, kita cuma jangan taat, tetapi tetap bergaul dengan cara yang baik. Bisa saja kita berselisih dengan orang karena kita berbeda pendapat, ya kita memang beda, ya tidak usah disamakan, memang beda kok. Tapi dalam satu sisi lain pergaulan itu tetap harus baik. Ya, tidak boleh kemudian beda prinsip kemudian juga berpengaruh kepada hak-hak yang lain. Ya, ini sesuatu yang berbeda di situ. Nah, inilah yang kemudian kelapangan dada yang dimiliki oleh para sahabat, para ulama. Mereka berselisih dengan yang lain, ya, dan perselisihan ini tidak bisa disatukan. Ya. Tetapi apa? Dalam pergaulan mereka tetap menjadi orang-orang yang menghormati, ya. Kemudian juga mereka menjadi orang-orang yang berlapang dada dengan segala perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat di situ. Ya. Maka bab ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama tentang diharamkannya, dilarangnya kita sebagai seorang yang bertaklid saja, mengekor saja, itu tidak diperbolehkan. Islam sudah jelas, Nabi bersabda thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan tidak taklid? Ya. Jadi kita tidak mungkin kan belajar agama ini kemudian langsung dengan Al-Quran dan Sunnah kita pelajari, itu tidak mungkin. Kita tetap harus lewat guru. Ya. Nah, bagaimana caranya kita tidak taklid? Yang dikatakan tidak taklid adalah kita mengetahui kebenaran itu dengan dalilnya. Itu yang katakan tidak taklid. Yang dikatakan taklid pada saat kita mengatakan ini guru saya berkata begini, lah itulah taklid. Ini kiai saya yang sudah menganjurkan, ini namanya taklid. Orang dikatakan tidak taklid, dikatakan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini ayatnya mengatakan seperti ini. Ini dalilnya mengatakan seperti ini. Seperti itu. Walaupun dia jelas adalah mendapatkan pencerahan, pengajaran dari guru tersebut. Ya, tetapi apa? Orang dikatakan tidak taklid, seandainya dia mengetahui kebenaran beserta dalilnya. Itulah yang dikatakan dia tidak taklid di situ. Maka di situ, di antara tujuan atau puncak belajarnya seseorang adalah dia mengetahui kebenaran tersebut dengan dalilnya. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah tadi asal. Ini dari dulu ya begini. Ini kata kiai saya, ini guru saya, ini ustadz saya yang mengatakan seperti ini. Nah, kalau seperti ini seakan-akan tolak ukur kebenaran adalah manusia. Tolak ukur kebenaran adalah guru. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, namanya tolak ukur kebenaran di dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya kalau kita sampai seperti ini, memahami sampai seperti ini, maka ya, kita harus termotivasi ya untuk terus belajar, ya menambah wawasan kita, keilmuan kita sampai kita mengetahui betul-betul ya bahwasanya yang kita amalkan itu adalah sebuah kebenaran, Dan memang segala sesuatu yang kita tinggalkan itu memang perkara yang memang harus ditinggalkan dan diperintahkan oleh agama untuk kita tinggalkan di situ. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang terbalik-balik mengamalkan yang tidak penting, ya kemudian meninggalkan perkara yang penting dalam kehidupan. Ya, maka ini akan menjadi orang-orang yang merugi di situ. Ya, maka di sini disebutkan ada beberapa faedah, ya beberapa faedah dari hal ini. Yang pertama adalah tafsiran ayat dalam surat An-Nur, ya tadi sudah disebutkan. Yang kedua tafsiran dalam surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah ataupun surat At-Taubah, tadi juga sudah. Yang ketiga adalah perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi bin Hatim. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sujud, nyembah, tapi ibadah adalah mengikuti perkataan, itu bisa ibadah. Ya, itu termasuk peribadatan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang keempat adalah contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan menyebut Sufyan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Abu Bakar dan Umar, Imam Ahmad mengatakan Sufyan bin Uyainah. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah, kalau Abu Bakar dan Umar jelas, Sufyan bin Uyainah ini Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk ulama dalam masalah hadis. Ya, dia adalah termasuk ulama dalam masalah hadis. Jadi kalau kita mengedepankan perkataannya Sufyan ini saja tidak boleh, apalagi kita mengedepankan perkataan yang lainnya yang notabene-nya jelas adalah di bawah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang kelima adalah hal tersebut ya telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi pada kebanyakan orang-orang penyembahan orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdol, ya amal yang lebih utama dan dipercayai sebagai wali yang dapat mendatangkan suatu manfaat atau menjauhkan bencana, serta penyembahan orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan fikih, ya dengan diikuti apa saja yang mereka katakan, baik sesuatu dengan firman Allah dan sabda Rasul atau tidak. Ya, jadi banyak apapun yang disampaikan orang itu diikuti semua. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Hal ini pun ya kemudian berkembang ya lebih parah lagi sehingga disembah pula orang-orang yang tidak soleh, ya dengan dipercaya sebagai wali ya meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dan disembah juga orang-orang bodoh yang tidak berilmu, ya dengan dipatuhi apa saja pendapatnya, bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti di situ. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Maka sebenarnya Islam itu simpel, Islam cuma Al-Quran dan Sunnah dipelajari sudah jalan. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah sibuk-sibuk dalam yang lainnya di situ. Maka begitu juga Imam Syafi'i belum mengatakan kulul ulumi siwal Qur'an muskhilatun bima la tanfa. Ya. Ilmu itu kalau bukan Al-Qur'an dan Sunnah itu cuma menyibukkan saja, enggak ada manfaatnya. Intinya agama ini cukup, ya, kehidupan ini cukup seandainya kita mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita ya tentang tidak bolehnya kita menjadi orang yang sekedar mengekor mengikut perkataan manusia, tapi hendaknya kita terus belajar sehingga kita bisa memahami kebenaran itu benar-benar dengan seluruh dalilnya ya, sehingga apa kita semakin yakin di dalam kita menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang kita bahas ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.